السابلين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وإياتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. Dan saudari-saudari jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun saudara dan saudariku yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91.1 FM, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita nikmati di sini. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah salat kita, mengabulkan dan mendengar doa dan permintaan kita. Semoga Allah SWT mencatat kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Padahal kata Allah, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Oleh itu kita sangat berharap kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Amin. Dan semoga semakin banyak hendaknya hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Masyarakat kiram yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat bersambung pula kepada para istri, anak-anak, cucu dan keturunannya, para sahabat dan para tabi'in yang senantiasa setia, serta siapapun kaum muslimin dan muslimat yang istiqamah mendirikan dan menegakkan ajaran sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, di hari baik ini kita juga tak lupa berdoa untuk para orang tua kita, ayah dan ibu, serta saudara, karib kerabat, andai tolan para sahabat, dan khususnya guru-guru kita, para ustaz, ustazah, para abuya, para ummi, para kiai dan nyai, dan para ulama secara umum, khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang pada pagi ini kita bersamanya melalui kitabnya Ar-Risalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyal kiram, sampai pada bab an-nasikh wal mansukh alladhi tadullu 'alaihi sunnatu wal ijma', tentang an-nasikh wal mansukh alladhi tadullu 'alaihi sunnatu wal ijma', yang dibuktikan oleh as-sunnah dan al-ijma'. Jadi yang menunjukkannya, yang membuktikannya adalah as-sunnah dan ijma'nya para ulama. Ma'asyar kiram dirahmati Allah, an-nasikh, kalau an-naskhu maknanya raf'un, raf'ul hukmi syar'iyyil mutaqaddim bidalilin syar'iyyin mutaakhir. An-naskhu adalah mengangkat hukum syar'i yang dahulu, yaitu diganti dengan hukum syar'i yang baru dengan dalil yang syar'i. Jadi hukum yang lama diangkat dengan dalil syar'i yang baru, mesti dalil syar'i, bukan dalil naqli. Ya, karena ada dalil naqli, ada dalil aqli. Dalil syar'i itu dalil yang datang dari Al-Qur'an atau As-Sunnah An-Nabawiyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau begitu, an-nasikh yang menasakh berarti dalil syar'i yang datang kemudian, wal mansukh adalah hukum syar'i yang terdahulu. Berarti nasikh yang menasakh, al mansukh dan yang dinasakh. Yang dibuktikan atau ditunjukkan oleh as-sunnatu wal ijma'. Jadi yang membuktikannya adalah sunnah dan ijma'. Mungkin dari ayat tidak ada dalalahnya. Dari ayat tidak ada dalalah yang menunjukkannya bahwa ini dinasakh, ini yang menasakh. Tapi ditemukan dalam as-sunnah dan ijma', yaitu dengan petunjuk as-sunnah dan al-ijma'. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di alinea 393, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan kepadamu apabila salah seorang dari kalian datang masa meninggalnya atau mati, intaraka khairanil wasiyah, ketika itu, ketika akan mati, andainya dia meninggalkan khairan, yaitu peninggalan, arti kebaikan, khairan aslinya adalah kebaikan, tapi juga digunakan untuk harta benda. Al-khair artinya diantaranya adalah harta benda, karena memang dia sumber kebaikan. Kitanya dengan membawa apa namanya menunaikan berbagai kewajiban-kewajiban kita, khususnya kewajiban nafkah, kewajiban zakat, kewajiban sedekah dan sebagainya, maka disebut dengan khair. In taraka khairanil wasiyah, diwajibkan ketika akan meninggal seseorang bila punya harta berwasiat. Berarti hukum wasiat pada asalnya wajib. Naam. Untuk siapa? Lil walidaini. Wajib berwasiat untuk kedua orang tua. Wal aqrabin dan karib kerabat. Maksudnya ahli waris. Al-aqrabin wa anzir ashirataka al-aqrabin, yang paling dekat tentu yang mendapatkan warisan. Bil ma'rufi, yaitu yang dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, ini kewajiban atas orang-orang yang bertakwa, wajib bagi orang yang bertakwa itu melaksanakannya. Nah, kemudian beliau menyebutkan pula firman Allah SWT, qala Allah, Allah berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj fa in kharajna fala junah 'alaykum fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu 'azizun hakim. Ayat lain, siapapun orang-orang yang meninggal di antara kalian, wa yadharuna azwajan, dan meninggalkan para istri. Meninggalkan para istri berarti banyak dia, karena yang wafat banyak juga tadi Pak, bukan sendiri kan. Wallazina, ini gembira terus kalau banyak. Jadi wallazina, mereka, mereka kan banyak tuh, tentu istrinya banyak pula, bukan satu orang tadi kan. Nah, tuh. Azwajan, meninggalkan para istri. Apa itu? Wasiyatan li azwajihim, mesti berwasiat untuk istri-istrinya. Jadi masing-masing berwasiat untuk istrinya. Wajib lagi ya wasiat. Mata'an ilal hawli ghaira ikhraj. Di samping mata'an diberikan mut'ah, yaitu biaya hidup sebagai hadiah untuk istrinya itu selama setahun tak boleh dikeluarkan dari rumahnya, rumah suaminya. Berarti suami istri yang ditinggalkan oleh suaminya, dan istrinya kan tinggal di rumah suaminya kan, bila rumah itu sekalipun rumah suaminya, dia selama satu tahun tak boleh dikeluarkan dari rumah itu, ditambah biaya hidupnya dan wasiat. Fa'in kharajna, tapi bila mereka sendiri yang keluar, mana tahu keluar karena orang tuanya lebih berada misalnya, atau lebih nyaman di rumah orang tuanya, atau sampai iddahnya banyak pula yang melamar. Nah, mana tahu kan? Kan iddahnya berapa? Yang meninggal 40 hari? Ya, cepat sekali 4 bulan, 4 bulan 10 hari ya. Hah? 3 bulan ini cepat sekali nasinya. 4 bulan 10 hari bagi yang meninggal suami. 4 bulan 10 hari. Kalau laki-laki berapa iddahnya kalau meninggal istrinya? Enggak ada ya? Ini enggak adil itu. Langsung ya? Jadi malamnya langsung akad. Teganya bapak saya. Orang dah setahun pun masih belum boleh juga kadang. Subhanallah. Jadi laki-laki langsung meninggal, akad lagi enggak apa-apa. Boleh, tapi siap-siap jadi bahan dibuli orang kita. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak apa-apa. Orang sakit awak senang. Ini kan? Orang sakit awak senang. Biarin aja. kalau bisa, kalau bisa. Jadi malah siang ini meninggal, malam akad nikah. Jadi di sambutannya saya tidak tahu nih, apakah bersedih karena meninggal yang lama atau gembira karena dapat ya yang baru. Ya, sabarlah dulu Pak, sabar 3 bulan dulu ya. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan pun masih ceritakan orang juga tuh. Jadi 3 tahun dulu. 3 tahun kita ada pension pula. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Fa in kharajna, apabila mereka keluar sendiri tanpa disuruh, fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihim min ma'ruf, maka tidak berdosa kalian apapun yang dilakukannya selama dalam keadaan baik, selama yang dilakukannya itu yang ma'ruf. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, fa'anzalallahu mirath alwalidain wa man waritha ba'dahuma wa ma'ahuma minal aqrabin wa mirath az-zawji min zawjatihi wa az-zawjati min zawjiha. Maka kemudian Allah turunkan ayat atau hukum warisan untuk kedua orang tua. Oh, tadi kan wasiat, lalu turun ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain, sampai seterusnya. Kemudian ayat tentang warisan walakum ma taraka azwaj walakum nam apa namanya, ayat tentang warisan untuk orang tua dan para ahli waris lainnya, wa man waritha ba'dahuma, dan siapapun ahli waris setelah keduanya, artinya setelah keduanya atau bersama keduanya, minal aqrabin, dari karib kerabat, dari karib kerabat yang mewarisi misalnya setelah orang tua datuk. Artinya kalau orang tua tak ada, berarti datuk mewarisi. Kalau nenek enggak ada, apa namanya, orang tua enggak ada, nenek mewarisi. Tapi kalau ada berarti enggak mewarisi. Demikian juga kalau anak ada, cucu tak dapat. Tapi kalau anak tak ada, cucu dapat. Itu maksudnya yang mewarisi setelahnya, yang mewarisi setelah mereka, au ma'ahuma, atau bersamanya. Yang mewarisi bersama orang tua ya anak kita. Misalnya saya meninggal, saya masih punya ayah dan ibu dan juga punya anak-anak, maka anak-anak saya mewarisi bersama orang tua saya. Cuma karena anak ada, orang tua dikurangi bagiannya, ya, dikurangi bagiannya menjadi seperenam. Kenapa kurang? Pertama, ada tua juga, tidak bakal juga banyak makan, you know? Yang kedua, andainya datuk dan neneknya kekurangan dan perlu miskin, maka cuculah yang mengurus, ya, pindah kewajiban ayahnya ke anaknya. Makanya yang selalu Allah Subhanahu wa taala mengetahu yang punya tanggung jawab lebih besar biasanya dapat bagian lebih besar. Itulah kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Makanya suami kalau meninggal istri dapat berapa? Setengah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Kalau tidak punya anak, kalau punya anak lupa lagi, pindah yang setengah tadi ke anaknya, dia dapat seperempat, anaknya dapat nanti bagian terakhir. Tapi terakhir itu banyak biasanya, ya, bagian terakhir itu bisa saja nanti 2/3 atau lebih atau kurang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi fa anzalallahu mirasal walidain wa man waritha ba'dahuma wa ma'ahuma. Lalu Allah turunkan tentang warisan untuk orang tua, ayah dan ibu, dan siapapun yang menjadi ahli waris setelahnya. Au ma'ahuma, atau bersamanya. Minal aqrabin, dari orang-orang terdekat, kerabat. Wa mirathaz zawji min zawjatihi. Allah juga turunkan warisan bagi seorang suami bila istrinya meninggal. Jadi warisan untuk suami dari istrinya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum min taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Kamu dapat setengah dari warisan istri-istrimu kalau mereka tak punya anak. Kalau tidak, mereka tak punya anak. Kalau mereka punya anak, falakumur rubu' mimma tarakn. Kalau seandainya punya anak dapat 1/4. Kok kurang jadinya? Kalau gitu tidak usah aja punya anak. Jangan. Karena anak itu lebih berharga dari warisan. Makanya jangan berkelahi gara-gara warisan dengan anak. Anak itu lebih, ini ada lucu kadangnya. Ya, amal coba cokak semua. Cokak sama anaknya sendiri. Gara-gara warisan. Kan rugi itulah. Anak juga lebih rugi lagi. Jadi anak durhaka pada orang tuanya. Tapi begitulah kaum muslimin, bila harta tidak diiringi dengan pendidikan agama yang baik. Makanya teman-teman, didiklah anak seberapapun biayanya, tapi pendidikan yang baik. Tapi jangan cari harta lalu lupa mendidik anak kita. Nanti jadi sumber musibah itu harta. Ya, sudah terlalu banyak kita dengar dan selalu sering kita lihat bagaimana ayah dituntut oleh anaknya dia. Nah, kan baru-baru ini masya Allah, anaknya seorang pengacara, masya Allah, itu hebat dia nuntut ayahnya. Nah, subhanallah, na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Ya, kalau sudah masih hidup begitu dia dengan orang tua, kalau mati, hah? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan lupa untuk mengusahakan jadi anak-anak yang saleh tadi. Nah, kemudian wazawjati min zawjiha, juga warisan istri dari suaminya. Berarti sudah ada. Berarti wasiat tadi enggak ada. Tadi kan pertama wasiat wajib kan? Sekarang Allah berikan warisan. Nah, sekarang ayat itu, apakah maknanya dua-duanya masih berlaku? Di samping wasiat ada warisan, atau yang berlaku sekarang adalah salah satunya. Faqala al-imam rahimahullah, fakanatil ayatani muhtamilataini. Kedua ayat tadi, ayat yang pertama yaitu wasiat untuk orang tua, ya kan? Kenapa? Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lilwalidain walaqrabin. Diwajibkan bagi orang yang akan meninggal untuk berwasiat, bila meninggalkan harta, untuk berwasiat untuk orang tua dan kerabatnya. Kemudian ayat yang kedua adalah walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila hawli ghaira ikhraj, sampai akhir ayat. Nah, ini kan wasiat. Setelah itu turun tentang warisan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayaini, sampai wasiyatan min Allah. Sampai wasiyatan min Allah sampai ujung ayat. Nah, kedua ayat itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah muhtamilataini, mengandung dua kemungkinan. Apa itu? لأن تثبت الوصية للوالدين والأقربين والوصية للزوج والميراث مع الوصايا, yaitu menetapkan wasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat, serta wasiat untuk suami atau istri. والميراث مع الوصايا, bersama wasiat itu ada warisan. Artinya, kalau dua-duanya mungkin, maka bila ada orang meninggal, tetap dia berwasiat untuk ayah sekian, untuk ibu sekian, untuk istri sekian. Setelah dia meninggal, betul-betul meninggal, lalu harta tadi dibagi. Tentu yang pertama ditunaikan wasiat. Misalnya wasiat untuk ayahnya 1 juta, wasiat untuk istrinya 2 juta dan seterusnya. Harta ini tinggal 10 juta misalnya. Berarti tinggal 7 juta. Yang 7 ini berlaku lagi hukum warisan yang disebutkan. Kalau tadi 7 juta, nah berarti istri karena tidak punya anak dapat 1/4. 1/4 dari 7 berapa, Pak? Payah baginya, bikin aja 8 juta lah dulu ya. Biar mudah. 1/4 dari 8 juta 2 juta. Kemudian selebihnya untuk anak-anaknya. Kalau ada orang tuanya dapat 1/6. Nah, 1/6 dari 8 berapa? Payah lagi ngitungnya, jadi 6 juta. Ya kan tinggal 6 lagi. Eh, enggak, dari semuanya 6, 1/6. Nah, kemudian baru asabah untuk anak-anak kalau ada tadi. Baik. Nah, apakah ini yang berlaku atau yang lain? Yang lain. Ya, berkata Imam Syafi'i, apakah fakanatil ayatani, kedua ayat itu muhtamilataini, menandung dua kemungkinan. Li'an tusbital wasiyata lil walidaini, itu untuk menetapkan wasiat untuk dua orang tua, wal aqrabin dan karib kerabat, wal wasiyati liz zauj, wasiat untuk istri atau suami, wal miratsa ma'al wasaya, dan warisan bersama wasiat-wasiat. Fayakhuduna bil mirathil wa wasiyah, sehingga mereka dapat bagian warisan dan wasiat. Warisan dan wasiat. Jadi waw semua ini. Ini vitamin waw ini sangat manjur nih. Kami selalu mengistilahkan kalau ada koneksi namanya vitamin waw. Jadi kalau di Arab sana berurusan, biar mudah harus punya vitamin waw. Yaitu wasta. Itu koneksi. Ini ada mama apa dalam cepat selesai itu. Tapi kalau sogok tak ada. Kalau kita vitamin S, vitamin suap atau sogok, itu aja bedanya. Nah, mana yang bagus tu? Bagus dua-duanya? Tak bagus ya? Tak boleh membantu keluarga? Boleh, asal dia berkepatutan dan berkelayakan. Nah, harus berpatutan kan mempercepat selesai, bukan maksudnya yang tidak penuhi syarat langsung lulus juga. Nah, artinya yang misalnya harus selesai 3 hari, selesai 2 hari, boleh tak? Kalau enggak banyak ini sem-sem tembak yang kena. Boleh, asal tidak mengambil hak orang lain. Jelas ya? Saya misalnya kalau ngurus sendiri harus ngantri 3 hari melalui PED. Ya segan sama ustaznya, sehari selesai sama PED. Boleh apa enggak? Ya boleh. Selama tidak mengganggu urusan orang lain. Terganggu orang? Enggak, alhamdulillah. Ini gara-gara urusan ustaznya 50 orang enggak selesai hari. Nah, itu enggak boleh. Jelas? Tapi kalau hanya sekedar dicepatkan, tidak mengganggu urusan orang Nah, 50 hari itu selesai tetap juga 50. Tambah satu untuk ustaz. Boleh kan? Alhamdulillah. Yang tidak boleh itu adalah ada daftar jadi PNS, CPNS 10 orang. Nah, dan lulus 10, tiba-tiba masuk kemanakan saya. Sebenarnya administrasi tidak lulus, apalagi tes. Apa? Tiba-tiba saya masukkan cabut yang satu. Itu dosa. Itu dosa. Jelas? Sebab memasukkan ini mengambil hak orang lain. Gara-gara pakai baik koneksi vitamin W atau vitamin S. Nah, jelas? Jelas, Pak? Alhamdulillah. Jadi kalau saya minta bantu, nanti bantu aja, Pak. Ya, tapi mohon maaf, Ustaz. Gara-gara Ustaz, itu saya tidak usah. Itu. Jelas? Kau muslimin dan muslimin dirahmati Allah SWT. Wa muhtamilatan bi an takuna al mawarith nasikhatan al wasaya. Kemungkinan kedua kata beliau adalah ayat-ayat warisan menasakh ayat-ayat wasiat. Menasakh ayat-ayat wasiat. Ya, artinya kewajiban wasiat tadi. Baik. Kalau dinasakh berarti yang berlaku sekarang adalah tidak boleh ahli waris dapat wasiat. Sebab nanti ada la wasiyata li waris. Naam. Bainakum muslimun falamma ihtamalatil ayatani ma wasafna, ketika kedua ayat itu berkemungkinan mengandung makna yang pertama yaitu wasiat dan warisan masih sama-sama berlaku. Atau ma wasafna, apa yang sudah kita sebutkan, kana ala alil ilmi talabud dalali min kitabillah, talabud dalalati min kitabillah, maka wajib bagi para ulama untuk mencari pembuktian dari kitabullah apakah keduanya berlaku atau tidak. Fama lam yajiduhu nassan fi kitabillah, selama tidak mereka dapatkan secara nas dalam kitabullah bahwa hukum yang pertama sudah dibatalkan dengan hukum yang kedua, tidak ada secara tekstual dalam Al-Quran. Karena kan nasakh Al-Quran kan dengan Al-Quran, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi tidak bisa dibuktikan dalam Al-Quran sendiri. Taib. Talabuhu fi sunnati Rasulullah SAW. Tidak dapat petunjuk di dalam Al-Quran, maka pasti ada dalam As-Sunnah. Maka dicari oleh mereka dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in wajaduhu, kalau mereka dapatkan dalam as-sunnah petunjuk itu, fama qabilu an Rasulillah fa minallahi qabilu, apapun yang mereka terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan menerima dari Allah. Ini sering diulang-ulang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jangan ragu menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka merugilah orang-orang yang menolak atau tidak serta-merta menerima hadis Nabi alaihi salatu wasallam hanya dengan dasar hadis Al-Qur'an sudah cukup. Naam. Fa in qabil wajadu fa ma qabilu ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa minallahi qabilu, andainya mereka dapatkan dalam as-sunnah petunjuk itu mereka terima, maka yang mereka terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama artinya dengan menerima dari Allah tabaraka wa taala bimaftarada min ta'atihi, sebab Allah telah mewajibkan taat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat ke Rasulullah itu maknanya mengikutinya, bukan mengetahuinya. Ya, tahu-tahu cuma tidak diikuti taat namanya. Tidak. Ya, ada orang tua kita perintah minta tolong sama kita, oh saya anak taat. Apa buktinya? Saya tahu seluruh perintahnya. Tapi sebagian saya ikuti, sebagian saya abaikan. Maksud taat? Tidak kan? Dulu kita dibilang anak taat kalau rajin salat. Oh, sekarang rajin sholat ke masjid kan? Besoknya lagi rajin sholat ke masjidil haram. Kau muslimin muslimin. Anak taat itu adalah yang melaksanakan perintah, bukan yang mengetahui perintah. Makanya yang dapat hidayah itu Allah sebut, فَمَنْ تَبِعَ hudaya. Siapa yang mengikuti petunjukku, bukan mengikuti petunjuk selainku. Ini banyak kita tahu itu sunnah Nabi, cuma yang diikuti sunnah selain Nabi. Yang penting kan ambil baiknya burung, ambil baiknya buang buruknya. Iya. Jadi dibuang yang dari Nabi, diambil yang dari yang lain. Yang dari Nabi jelas baiknya, yang dari Nabi belum tentu baiknya. Tapi kenyataannya ambil yang dari selain Nabi, buang yang dari Nabi. Berarti yang dari Nabi buruk apa baik jadinya? Ambil baiknya, buang buruknya. Sudah jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Lalu kita ambil dari selain Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadna ahlal futya wa man hafizna anhu min ahlil ilmi bil maghazi min Quraisy wa ghairihim la yakhtalifuna fi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama 'amal fathhi. Afwan, qala 'amal fathhi la wasiyyata liwarithin wa la yuqtalu mu'minun bikafir wa ya'thirunahu aw wa ya'thirunahu, dua-duanya boleh, wa ya'thirunahu aw wa ya'thirunahu amman hafizu anhu mimman laqu min ahli al-'ilmi bil maghazi. Lalu kita dapatkan para ahli fatwa, berarti para ulama yang mujtahidin. وَمَنْ حَفِظْنَا أَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْإِلْمِ, dan siapapun yang kami hafalkan patwanya dari kalangan ulama, bil maghazi, yang ahli di bidang maghazi. Al-maghazi jam'u maghza, dan ini maksudnya adalah peperangan, artinya yang ahli dan tahu bagaimana kejadian-kejadian sirah nabawi. Tapi disebutkan maghazi karena biasanya yang penting-penting itu kan peperangan-peperangan yang terjadi, karena peristiwa-peristiwa itu maka disebutkan sebagai karena itu yang dominan disebutkan dalam sirah, sehingga disebut maghazi. Maknanya adalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seperti Muhammad ibn Ishaq, Muhammad ibn Ishaq, Musa ibn Uqbah, Muhammad bin Umar al-Waqidi, dan lain-lainnya, dan lain-lainnya yang merupakan a'immatul maghazi, imamnya di bidang sirah nabawiyah, Ibn Hisham dan sebab Ibn Sa'ad sahibul tabaqat, katibul waqidi dan sebagainya. Maka kami dapatkan dari ulama ahli fatwa, demikian pula yang kami hafalkan dari ulama ahli maghazi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, min Quraisy, baik dari kalangan Quraisy berarti muhajirin, wa ghairihim, atau selain mereka atau ansar dan sebagainya, la yakhtalifuna, tidak ada ikhtilaf di antara mereka, semuanya sepakat, fi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 'amal fathhi, berkata pada tahun pembukaan kota Mekah. Berarti di kapan itu? Tahun ke-8, 10 Haji Wada, 8 Hijriah. Berarti terakhir atau di awal? Terhitung terakhir atau di awal-awal? Tahun 8 Pak, tahun 10-11 Nabi meninggal lagi. Berarti di belakangan, ayat warisan duluan tuh turun di awal-awal pindah ke Madinah. Baik, apa yang kata Nabi? La wasiyata liwaris, tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Artinya yang dapat warisan tak boleh menerima wasiat. Tahunya dari mana? Ini dia akan warisan, ya tahulah kita bahwa saya akan meninggal, tentu tahu saya siapa ahli warisnya. Kalau tahu ilmu faraid kan, ya. Tapi minimal orang pasti tahu anaknya ahli waris, hah? Anaknya ahli waris kan, istrinya ahli waris, mertuanya Enggak. Nah, kan dia tahu semua rupanya, enggak perlu dibaca lagi. Mertua enggak dapatnya. Kasihan. Ya anaknya dapat. Nah, tapi kalau diberi nanti setelah meninggal, dia hadir pula pas pembagian kan, kasih sebelum dibagi enggak apa-apa. Boleh. Orang yang hadir dalam pembagian, baik orang miskin ataupun yang lain, baik sebagai hadiah ataupun sedekah, sesuai dengan kerelaan ahli waris. Tapi kalau habis pula nampak mana, janganlah. Nah. Kaum muslimin wal muslimat dirahmati Allah. La ikhtalifuna, tidak ada perselisihan pendapat dari riwayat bahwa Nabi mengatakan tidak ada warisan atau tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Nah, andai pun yang meninggal dah terlanjur berbuat memberikan, menuliskan wasiatnya, ya misalnya dia tak tahu agama ni, tak tahu, maka dia wariskan, dia wasiatkan, anak perempuan saya sekian miliar, anak laki-laki saya sekian miliar, menurut dia ni wasiat, ya ditulis di akta notaris misalnya, kan banyak orang seperti itu kan, apalagi kalau di barat-barat seperti itu memang. Jadi istrinya dapat sekian asetnya, istri kedua, tidak ada istri kedua, simpanan, istri simpanan. Ya mereka kalau resmi tidak boleh, tidak resmi wajib. Itu yang kita tiru nampaknya, kalau poligami ditentang habis-habisan, tapi kalau gami-gami semuanya punya. kalau diketahui saling menutupi aja lah katanya, ini dosa jemaah. Allah musta'an. Ini kita tuh masya Allah. Jadi hukum Allah kita tinggalkan, hukum kita tonjolkan. Allah musta'an. Ada pejabat dulu, enggak sekarang. Ya, dulu, tadi mana lupa saya di mana tempatnya. Ya seorang camat waktu itu tertuduh berpoligami. Tertuduh ber atau terduga ya, bukan tersangka, terduga berpoligami. Artinya nikah siri. Dan nikah tapi sirri, rahasia. Ini ada yang tidak senang diadukan. Tentu berujung pada ia berujung pada mesti berhenti atau dicerai atau ditinggalkan, kan itu. Akhirnya dia ngakunya tidak menikah tapi berselingkuh. Tahu beda selingkuh dengan nikah? Tahu. Alhamdulillah tidak tahu. Oh, syukur lah. Nah, jadi kalau selingkuh zina, kalau siri nikah. Nah, jadi ternyata selingkuh menyelamatkannya. Makanya orang selama hari semakin sekarang orang bangga dengan selingkuh, kan bebas dia, bisa menyelamatkan. Itulah selamat di dunia tapi terlaknat di akhir. Allah musta'an. Jadi orang untuk selamat kadang-kadang ngaku berzina. Sebab kalau ngaku menikah bertentangan dengan perpres, kepres atau perpres nomor berapa? Saya lupa ini. Karena ada lama saya saking apanya sampai berniat kalau sempat jadi presiden saya cabut nih. Gembira tuan-tuan dengarnya. Ini tidak kampanye loh, tidak. Nah, ini yang bikin penderitaan para suami di Indonesia dengan peraturan-peraturan turunannya. Kalau berzina selamat, tapi kalau menikah dipecat. Akhirnya ngaku dia tidak menikah tapi hanya berselingkuh, biar halus namanya selingkuh. Apa siapa tuh? Nah, kita ini ahli bikin memperhalus yang di amplas terus akhirnya halus dia. Ya, PSK. Masya Allah, pekerja resmi kan? Kan legal kalau jadi PSK. Allah musta'an. Semoga Allah jaga kita dan anak-anak kita. Wa la wasiyata liwaris. Jadi andainya dia pun berwasiat dan tuliskan di notaris dan sebagainya, lalu dia meninggal, maka wasiat seperti ini wajib dibatalkan, tidak ditunaikan. Kalau kita bilang bahwa ayat wasiat sudah dinasakh. Baik, kita dengarkan. Jadi kita dapatkan kata Syekh kata Imam Syafi'i rahimahullah, seluruh ulama Maghazi tentang Sirah Nabawi dari Quraisy dan selain mereka, demikian juga para ulama yang selalu memberikan fatwa, bahwa mereka tidak berbeda pendapat. Nabi SAW pada tahun ke-8 Hijriah, ketika Fathu Mekah, yaitu kembalinya kota Mekah ke dalam Islam, beliau mengatakan la wasiyata liwaris, tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Wala yuqtalu mu'minun bikafir, tidak berlaku kisas antara orang Islam dengan non-Islam. Tidak boleh orang beriman dikisas gara-gara membunuh orang kafir. Tapi apa? Diyat ada, tebusan. Karena mana yang mahal darahnya? Mana yang mahal nyawanya? Nyawa ahli jannah atau ahli nar? Ahli jannah. Nah, jadi siapa yang ingin mahal darahnya, tinggal mengucapkan syahadatnya. Tapi mentang-mentang murah, jangan sembarangan, Pak. Tidak boleh. Nah, murah tidak boleh. Sebab kita juga tidak boleh melakukan kezaliman kepada siapapun. Maka menumpahkan darah orang kafir berdosa tidak? Kalau tidak syariat. Jadi kalau tidak syar'i berdosa. Maka tidak syar'i menumpahkan darah orang kafir dalam tiga hal. Satu, orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Ya, zimmi namanya. Siapa yang menumpahkan darah mereka dengan zalim, maka tak mencium bau surga. Yang kedua adalah al-musta'man, orang yang diberikan suaka. Dia tidak aman di negerinya, lalu minta perlindungan ke negeri kaum muslimin, lalu diberikan. Kalau dalam aturan Islam, sekalipun rakyat jelata yang memberikannya, sekalipun yang memberikan itu rakyat jelata. Ya, kalau mungkin yang kita tidak ada rakyat jelata punya kekuatan hukum, maka oleh pemerintah tentu lebih kuat. Maka tidak boleh diganggu. Yang ketiga adalah al-mu'ahad, yang terikat perjanjian damai antara kaum muslimin dengan mereka. Nah, kapan boleh? Satu aja, ketika dalam peperangan. Kalau perang cuma, Pak, oh saya tak boleh dengan orang kafir, saya moderat ini, tidak bisa. Namanya perang ya, dibunuh atau membunuh. Nah, biar antum semangat, maka dijanjikan surga. Jelas? Kalau tak takut pergi perang, Pak, nanti. Awak ada diserang orang, kan? Ya, yang namanya serang-menyerang antara mukmin dengan yang bukan mukmin, musuh itu tidak bisa. Tidak kita serang pun kita akan serang. Bukti Nabi SAW dah lari ke Madinah, hijrah dengan izin Allah semua, masih dikejar, kan? Dia kejar terus. Terjadi perang Uhud, terjadi perang Ahzab, dah? Ya, kan? Ya, bersekutu orang semuanya untuk menjatuhkan Nabi dan para sahabat. Sampai hari ini orang-orang ingin menjatuhkan kita untuk naikkan kita. Hah? Makanya diadu dombanya pertama antara kita dulu. Ini diadu domba antara kita dulu. Ya, orang Syiah bertepuk tangan ketika kita antara ini dan itu, antara Aswajan Wahabi, Masya Allah. Itu tepuk tangannya. Diambilnya foto-foto, Masya Allah, foto-foto yang dikiranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Malik Abdul Aziz dengan orang-orang Inggris dan Perancis, sehingga Arab Saudi bentukan Inggris dan Perancis, padahal itu adalah yang bersekongkol adalah Asy-Syarif Ali yang dulu gubernur Makkah dari kalangan Astagfirullahaladzim. Tapi yang mendapat tuduhan adalah akhirnya Syiah yang mengambil keuntungan di situ. Kita diantuk-antukkan selalu. Awak suka pula berdebat, kan? Tak suka beramal, tak taat, tak suka berdebat. Akhirnya yang dinaikkan adalah bendera golongan dan organisasi, bukan bendera sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mau diadu ya, Pak? Ya, diserang pun diam aja lah. Nah, kalau perlu, ia jawab dengan ilmu, jangan caci maki dan cemooh. Ya, cemooh biarin aja. Tapi jawab dengan ilmu kalau mau jawab juga. Nah, kalau enggak, diam saja. Karena diam itu emas, kata orang tua. Ya, kalau bercakap kita saling mencaci nanti dosa kita. Biarlah orang aja berdosa. Kita enggak? Enggak usah. Kalau bisa nasihati, jangan sampai berdosa. Jelas? Tapi menyebutkan ini hak, ini batil, itu wajib. Enggak berdosa kita. Ya, siapapun yang punya ilmu, lalu dia diamkan, nanti dikekang dengan api neraka. Ya, siapapun merasa dia di pihak yang benar, sampaikan. Enggak ada masalah. Ya, siapa merasa di pihak yang hak, sampaikan dengan dalilnya. Tapi hindari saling memfitnah, saling mencaci maki. Karena tidak ada tentunya caci maki itu. Hanya syaitan yang bertepuk tangan, apalagi kalau kita pemecah barisan. Tapi menunjukkan ini salah, ini betul, itu kewajiban. Tidak bisa, tidak. Kalau tidak, tidak usah berilmu. Kalau tidak berilmu pun disalahkan juga kita. Lebih baik disalahkan dalam keadaan berilmu daripada tidak berilmu. Karena tidak berilmu dibilang, tidak ada dikit aja ilmu, biasa dibilang bodoh juga. Apalagi tidak ada sama sekali kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi yang kita ini memang mudah diadu domba. Nah, dijadikan domba ini mau juga. Ini nanti jadi domba-domba yang Allah Ustaz. Sudah diadu domba tentu berpencar kita. Akhirnya jadi domba-domba yang tersesat. Kalau domba-domba tersesat kan mudah diciduk. Iya kan? Maka jangan jadi mau diadu domba, apalagi jadi domba yang tersesat. Jelas? Nah. Wa ya'thurunahu an man hafizu anhu mimman laqu min ahli al-ilmi bil maghazi. Dan inilah yang mereka riwayatkan, mereka nukil dari siapa yang mereka hafalkan riwayatnya, yang ditemui di antara para ulama maghazi tadi. Yang menemuinya langsung dengan riwayat, yang tidak bertemu melalui catatan dan kitab. Seperti Imam Ibnu Sa'ad punya kitab At-Tabaqat sekitar 10 jilid, dan banyak riwayatnya dari Muhammad bin Umar Al-Waqidi dan Al-Maghazi. Mungkin Al-Maghazi bin Qayyim Al-Waqidi tidak sampai kita, tapi muridnya yang mencatat sampai pada kita. Nah, Musa bin Uqbah misalnya, mungkin kitab tidak sampai ke kita, tapi ada dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Tarikh Al-Kabir dan sebagainya. Nah, fakana hadha naqla ammatin an ammah. Ini sama dengan nukilan orang banyak dari orang banyak. Naam, wa kana aqwa fi ba'd al-amri min naqli wahidin an wahid. Dan ini dalam satu sebagian perkara lebih kuat dari nukilan orang per orang. Satu, dua, tiga, bukan orang banyak. Walaupun mereka bukan ahli hadis, ahli riwayat. Dari hadis, kan hadis kan syarat-syaratnya begini. Tapi di dalam riwayat sirah tidak terlalu diwajibkan untuk sanad yang kuat. Ya, makanya ulama dalam masalah sirah nabawiyah dalam tafsir dan sebagian dalam fadailul amal, hadis-hadis dhaif pun tetap diamalkan. Hadis dhaif tetap di amalkan. Nah, ini Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan, saya tidak menemukan riwayat yang thabit tentang la wasiyata liwaris. Tidak boleh ada wasiat bagi waris. Tapi ini, makna ini diriwayatkan oleh ahli sirah nabawi. Dari orang-orang yang secara ilmu hadis tidak kuat. Demikian juga seluruh ulama ijma' berfatwa seperti itu. Maka ini seperti riwayat orang ramai dari orang ramai sampai ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih kuat daripada riwayat satu-satu orang walaupun siqah tadi. Ini menurut Imam Syafi'i, dan Syekh Ahmad Syakir menimpali atau memberikan komentar, mungkin wallahu alam tak ada riwayat yang sampai ke Imam Syafi'i dari jalur yang kuat sehingga dia mengatakan itu. Padahal masih banyak jalur lain yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan sebagainya dari jalur yang tidak disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jelas? Berarti hadisnya sahih atau tidak? Sahih. Dari jalur Imam Syafi'i katanya tidak sahih. Tapi ada riwayat ahli sejarah yang ramai, tidak ada ikhtilaf. Dugaan ulama fikih pun juga tidak ada ikhtilaf di zaman itu. Jelas ya? Ya, nampaknya bingung nampaknya. Kalau bingung saya stop aja. Nanti tidak mau bingung-bingung. Karena lama. Saya ulang kembali bahwa ijma'nya ulama dalam suatu masalah itu kuat. Lebih kuat daripada riwayat satu dua orang walaupun terkenal thiqahnya. Jelas? Nah, karena ulama ahli semuanya sudah ijma' berfatwa bahwasanya orang yang mewarisi tidak menerima wasiat. Jelas toh? Nah, apalagi ayatnya jadi dua. Ada yang mewajibkan wasiat, ada yang mewajibkan warisan. Maka ada dua kemungkinan. Berlaku dua-duanya, wasiat dan mungkin. Dan ada kemungkinan kedua, wasiat di nasakh. Nah, ketika para ulama sejak zaman sahabat sampai masa tabi'in, tabi'in sampai masa tabi'ul atba, masa Imam Asy-Syafi'i, tak satu pun yang khilaf. Kalau tidak khilaf apa namanya? Sepakat. Ya, tidak ada satu pun yang khilaf. Kecuali dari Taus bin Kaisan. Ya, Taus bin Kaisan meriwayatkan kalau dia apa namanya? Seperti yang dinukil oleh Imam Syafi'i nanti di sini, dia kalau seandainya dia dapat warisan, maka dia tidak boleh mendapat wasiat. Tapi kalau seandainya dia tidak dapat apa namanya, nanti akan ada nukilan dari Imam At-Taus ibn Kaisan rahimahullah taala, min anna al-wasiyah lil qarabati thabita, bahwa wasiat untuk kerabat itu tetap. Untuk kerabat itu tetap. Naam. Baik. Jadi wasiat untuk kerabat tetap. Tapi kalau mereka dapat warisan tidak. Kan ada kerabat yang tidak dapat warisan. Artinya menurut Imam Taus kewajiban wasiat tetap ada. Padahal yang menurut ulama pada umumnya wasiat tidak wajib. Paham tuh? Imam Taus tetap mewajibkan wasiat untuk karib kerabat. Kalau mereka tak dapat, tidak dapat warisan, bukan tak dapat dosa. Jadi, saya ulang kembali. Kalau menurut hukum yang dinukil oleh Imam Syafi'i sekarang, kalau dinasakh, berarti wasiat tidak wajib. Jelas? Yang wajib sekarang adalah waris. Yang wajib adalah, artinya kalau nak wasiat, boleh. Tak wasiat, tak berdosa. Tapi Imam Taus bin Kaisan mengatakan tak. Wasiat untuk kerabat tetap wajib. Bila mereka tidak dapat warisan. Artinya, bila ada di antara kerabat kita yang dipastikan tak dapat warisan, maka yang meninggal wajib berwasiat untuknya. Siapa di antaranya kerabat yang tak dapat? Bukan. Mertua memang tidak ada hak warisnya. Misalnya cucu. Atau datuk. Karena ada ayah kan datuk tidak dapat kan? Dia kan kerabat nih. Terhijab oleh ayah. Maka mereka wajib diberikan wasiat. Menurut Imam Taus nanti. Pembahasannya nanti. Nah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Fakana hadza naqla ammatin an ammah. Ini nukilan orang banyak dari orang banyak. Dari kalangan fuqaha dan ahli sirah. Ini menurut Imam Syafi'i. Wakana aqwa fi wadil amri, lebih kuat dalam suatu persoalan perkara dari naqli wahidin an wahid. Nukilan satu dari satu atau dua dari dua. Atau dua dari tiga. Yaitu hadis ahad. Artinya Imam Syafi'i menghukum di sini hadisnya mutawatir. Walaupun sanadnya dari sisi sanad tidak ada yang sahih yang sampai kepada beliau. Wa kadzalika wajadna ahlal ilmi alaihi mujmi'in. Demikian pula kita dapatkan para ulama ijma semuanya. Tidak ada khilaf lagi bahwa ahli waris tidak mendapat wasiat. Qala, lalu beliau mengatakan, wa rawa ba'dush syamiyyin haditsan laisa mimma yathbitu anul hadis, yaitu sebagian ahli Syam meriwayatkan sebuah hadis tentang itu, la wasiyata liwaris mimma laisa mimma yathbitu anul hadis fihi, yang tidak dianggap sahih oleh ahli hadis karena riwayatnya dari ahli Hijaz. Jadi riwayat ahli, sebagian ahli Syam dari ahli Hijaz itu riwayatnya dianggap lemah, seperti riwayat Ismail bin Ayyash, dia ahli Syam. Bila dia meriwayatkan dari ahli Hijaz, ahli Madinah dan Makkah, riwayatnya lemah. Tapi kalau dia riwayatkan dari ahli Syam sendiri, riwayatnya kokoh. Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i, yang sampai kepadanya adalah riwayat Ismail bin Ayyash dari ahli Madinah. Ahli Madinah Hijaz atau Syam? Hijaz. Maka dilemahkan oleh ulama hadis. Padahal nanti ada, seperti kata Syekh Muhaqqiq Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, ada riwayat dari Ismail bin Ayyash dari ahli Syam sendiri, sehingga dikuatkan. Sebagian ulama seperti Al-Hakim mensahihkannya, Imam Ibnu Hajar menghasankan, dan Al-Baihaqi sebelumnya juga seperti itu. Berarti Imam Syafi'i sekarang berpanduankan kepada nukilan orang banyak dari orang banyak. Yang kedua, ijma' para ulama ahli fatwa tentang masalah itu, bahwa ahli waris tidak menerima wasiat. 6. Mimma laysa mimma yuthbitu alul hadis fihi anna ba'da rijalihi majhulun, bahwa sebagian rijal hadisnya, para perawinya, banyak yang majhul. Faruwinahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam munqati'an, sehingga riwayat yang sampai kepada kami adalah munqati'an, terputus sanadnya. Terputus sanadnya. Wa innama qabilnahu mimma wasaftu min naqli ahli al-maghazi wa ijma'il 'ammati 'alayhi. Sesungguhnya kami hanya menerimanya ini karena apa yang saya sebutkan, kami sebutkan sebelumnya, yaitu nikilan umumnya semua ahli sirah, ahli maghazi. Wa ijma'il 'ammati 'alayhi, dan ijma'nya semua ulama dalam masalah ini. Maka kami terima walaupun hadisnya dhaif dari sisi riwayat yang sampai kepada Imam Asy-Syafi'i. Kalau riwayat dari yang lain sahih alal aqal adalah hasan. Wa in kunna qad zakarna al-haditha fihi, sekalipun kami sudah menyebutkan hadis padanya dalam masalah ini, wa tamatna ala hadithi ala al-maghazi amman wa ijma'in nas, dan yang kami jadikan mu'tamad dalam masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh ahli maghazi secara umum, wa ijma'in nas, dan ijma'nya para ulama. Qala rahimahullah, akhbarana Sufyan, telah menyampaikan hadis kepada kami Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi'i bila menyebutkan Sufyan, maka yang dimaksud adalah Sufyan bin Uyainah al-Hilali, Abu Muhammad al-Makki, Imam al-Hijaz wa faqihuha. An Sulaiman al-Ahwal, dari Sulaiman al-Ahwal, an Mujahid, dari Mujahid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wasiyata liwaris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Syafi'i dalam Al-Umm dalam beberapa tempat. Nah, di sini yang seperti yang boleh disebutkan hadisnya munqati', terputus, karena Mujahid tabi'i, tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini dari sisi ini munqati', lemah. Munqati' itu lemah. Dan kalau kita pakai kaidah Imam Asy-Syafi'i seperti yang akan disebutkannya dalam bab-bab nanti, bahwa hadis mursal, kan ini mursal namanya, riwayat tabi'in langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mursal. Menurut Imam Asy-Syafi'i, hadis mursal itu diterima dengan 3 atau 4 syarat. Syarat pertama, rawinya yang mursal ini thiqah semua. Di sini thiqah semua. ya tidak wasikor ya, siqah, yaitu mengumpulkan antara adalah wadab. Yang kedua, direwatkan pula secara musnad dari jalan yang lain, dan alhamdulillah direwatkan secara musnad dari jalan yang lain. Yang ketiga, didukung oleh hadis-hadis lain yang semakna atau sahih tapi maknanya sama walaupun tidak atau hukumnya sabit dalam hadis yang lain. Dan yang keempat, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, juga diriwayatkan dari sahabat yang lain atau dari jalur yang lain, dan semua syarat itu ada pada hadis ini. Sehingga dengan demikian, kalau mengikut syarat Imam Asy-Syafi'i, hadis ini tetap dipakai. Apalagi beliau menyebutkan sudah ijma'nya para ulama fuqaha dalam masalah ini. InsyaAllah kita sambung lagi nanti ya. Ya, kita sambung lagi. Sebab kalau diuncah yang setelahnya nanti mungkin agak lama dikit. Tentu anda boleh nengok-nengok jam nampaknya. Sama saya juga. Nah, karena awak jadi SH. Pagi-pagi SH, sopir harian anak. Baik, kita tutup sampai di sini aja dulu. Dan kesimpulan, belum ada kesimpulan. Nah, untuk yang selesai hari ini, bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah ingin tunjukkan kepada kita bahwa ada nasikh wal mansukh. Yang pertama. Yang kedua, bahwa nasikh wal mansukh itu Al-Quran, Al-Quran sunnah dengan sunnah. Yang ketiga, bila tidak ditemukan bukti nasakhnya dalam Al-Quran, dicari dalam as-sunnah. Dicari dalam as-sunnah. Maka ditemukanlah oleh imam bahwa dalam sunnah Nabi di Haji Wada adalah ahli waris tidak mendapatkan wasiat. Nah, padahal ayat tadi berkemungkinan bahwasanya wasiat dan warisan tetap berlaku. Tapi karena ada dalalahnya, ada tunjukan dan pembuktiannya dari sunnah bahwa ahli waris tidak dapat wasiat, maka dengan demikian hukum wasiat yang awalnya diwajibkan sudah dinasakh dengan hukum waris. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat alayhimu sakinah وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenteraman dan kenyamanan. وغشيتهم الرحمة, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahafat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wadzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.